tapi kini hampa belaka. Biar aku berpacu sendiri bersama nasibku begini. Moga di kau bahagia selalu bersama. Rayuan maut pastikan terulang. Rayuan maut.